إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله سبحانه وتعالى telah berjanji di hadapan hamba-hambanya untuk memenuhi segala hajat mereka dan telah menjanjikan buat mereka-mereka yang beriman kepadanya dengan janji-janji kemuliaan hidup. Baik di dunia, demikian juga di akhirat kelak. Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan buat mereka yang beriman sebuah kedudukan yang sangat tinggi dan juga bantuan serta pertolongan bermacam-macam untuk bisa dia melayani warna-warni ujian di dalam hidup ini. Yang kesimpulannya bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan, bantuan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun dia, Allah Azza wa Jalla pasti akan menolong dan membantunya. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim telah memberitahukan hal itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama mereka-mereka yang bertakwa dan mereka-mereka yang gemar untuk melakukan kebaikan di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang bertakwa. Maknanya bahwa ilmunya Allah menyertai mereka. Apapun yang mereka perbuat dalam ketakwaan itu, sekecil apapun dia, Allah Subhanahu wa Taala akan menilainya dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran padanya. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Taala. Di saat seseorang muslim dan muslimah melakukan kebaikan di dalam kegelapan, Tidak ada seorang pun yang mengetahui dari makhluk ini kecuali dia yakin bahwa Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahuinya. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang dia lakukan. Demikian juga kaitannya, di saat dia mencoba untuk melawan segala kemauan dan keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia tahan dirinya, dia jaga, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu akan perjuangannya, tidak ada yang tahu akan pengorbanannya kecuali Allah Azza wa Jalla, kemudian dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhitungkan sebagai sebuah kebajikan yang besar di dalam hidup. Innallaha ma'al ladzina taqau. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakannya. Apabila di saat dia melaksanakan kebaikan itu, tidak ada yang diminta, tidak ada yang dicari, tidak ada yang dimaukan kecuali ridha Allah Azza wa Jalla, nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga di saat dia meninggalkan, menjauhkan diri dari kesalahan, menjauhkan diri dari noda-noda dosa dan kemaksiatan, tidak ada yang mendorong, tidak ada yang memanggil, dan tidak ada yang menguatkan dirinya untuk menjauhi, kecuali karena takut akan azabnya Allah, takut akan murkanya Allah Azza wa Jalla. Allah maha mengetahui tentang perjuangan dirinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan ganjaran ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari ganjaran yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla yang kita nantikan di dalam hidup, baik di kehidupan dunia ini ataupun di kehidupan akhirat, yaitu at-ta'yidu wan-nasr, sebuah bantuan dari Allah Azza wa Jalla, sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ya Abdullah, bukankah engkau bisa melaksanakan ketaatan dengan cara sembunyi dan waktu sunyi dan sepi? Bukankah itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau bisa meninggalkan, engkau bisa menjauhkan diri, engkau bisa lari dari sebuah mara bahaya hidup bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa itu bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya ma'syaral muslimin, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan siapapun dari hambanya mengetuk kebaikan di dalam hidup. Dia ingin menjadi orang yang baik dan mulia hidupnya. Allah Azza wa Jalla akan menyiapkan bantuannya, menyiapkan pertolongannya. Tinggal yang perlu kita benahi dan garap selalu di dalam hidup dan melakukan evaluasi, yaitu ketulusan dan keikhlasan kita di dalam melaksanakan konsekuensi ketakwaan itu. Demikian juga kaitannya dengan mereka yang gemar untuk melakukan kebaikan, apakah buat dirinya ataukah buat keluarganya atau buat orang lain, Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan apa yang kau berikan kebaikan itu, apakah mengenai diri atau mengenai orang lain. Maka jikalau kebaikan itu mengenai orang lain, tentu akan berlipat nilainya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sekian bantuan dan pertolongan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadallah. Maka oleh karena itu, tidak ada seorang mukmin atau seorang mukminah yang bermalas-malasan bisa dipanggil, bisa diajak, bisa diundang, diserukan untuk melakukan ketaatan dan kebajikan, ya ibadallah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Aduhai, betapa butuhnya kita terhadap bantuan dan pertolongan Allah di dalam hidup ini. Terlebih di saat kita menyadari bahwa kita ingin bebas dan merdeka dari godaan, dari rayuan, dari serangan atau penjajahan hawa nafsu dan juga iblis serta bala tentaranya. Demikian juga betapa butuhnya kita perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering diungkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat inilah yang sering diungkit oleh Allah Azza wa Jalla dari apa yang ditunggu oleh nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan dan bantuan itu ma'asyiral muslimin bagi mereka-mereka yang berada di medan laga dan tempur adalah impian, harapan, cita-cita di dalam hidup. Oleh karena itu yaqulullah tabaraka ta'ala fi kitabih, walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinati fastaqamna minal ladina ajramu wa kanu haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah mengutus sebelum engkau menghibur nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dipersiapkan oleh Allah dari nikmat yang sangat besar buat diri beliau dan orang-orang yang beriman bersama beliau dan sepeninggal beliau sampai pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla menghibur mereka dengan mengatakan, sungguh kami telah mengutus sebelummu para rasul kepada kaum mereka. Maka di saat mereka datang dengan bayyinah, bimbingan, arahan, bukti-bukti kebesaran Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan kebenaran syariatnya, para nabi dan rasul itu datang membawa hal itu kepada mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mereka ingkar. Mereka tentang. Mereka tidak mau menerima. Mereka menyombongkan dirinya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, maka kami membalas mereka-mereka yang telah berbuat maksiat dan berbuat dosa. Wajib bagi kami, kata Allah Azza wa Jalla, untuk memberikan pertolongan dan pembelaan terhadap kaum mukminin. Allah Azza wa Jalla berjanji di dalam Al-Quran untuk selalu memberikan pembelaan kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memperjuangkan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berjanji akan selalu memberikan bantuan, memberikan pembelaan, dan memberikan pertolongan kepada mereka. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Maka pantas, mesti, wajib bagi kami untuk menolong mereka-mereka yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kita mengingat sebuah peristiwa di saat Nabi alaihi salatu wassalam hendak menghadang kafilah yang baru pulang dari negeri Syam yang membawa perniagaan. Mereka keluar dengan bala tentara seadanya, 300 belasan orang. Dari 300 belasan orang itu ada 70 ekor unta dan 2 berkuda barakallahu fikum. Mereka berangkat dalam keterbatasan segala-galanya dan tidak ada kemauan dan tujuan untuk berperang. Rahimani wa rahimakumullah. Mereka ingin menghadang kafilah orang-orang kafir di saat itu untuk kemudian menjarah apa yang mereka miliki. Didengarlah informasi itu oleh orang-orang yang ada di Mekah. Mereka menyiapkan 1000 pasukan atau 1000 orang yang siap tempur dengan segala persiapan lengkap. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faya ma'syaral muslimin, Allah Azza wa Jalla mempertemukan 2 pasukan itu yang di sebuah tempat disebut dengan Badr, adalah air barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mempertemukan dua pasukan. Perlu diingat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam keluar dengan pasukannya tidak dalam rangka persiapan untuk berperang, dengan jumlah yang sangat minim dan perlengkapan dan persiapan yang sangat minim. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, "Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, "Istastaghitsuna rabbakum." Ingat, di saat kalian meminta bantuan, meminta jalan keluar dari kesulitan besar yang menghadang, "Istastaghitsuna rabbakum," kalian meminta kepada Rabb kalian, "Fastajaba lakum." Allah Azza wa Jalla mengabulkan permintaan kalian. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita dengarkan bagaimana bentuk bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla diturunkan di saat mereka membutuhkan bantuan. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantuan dalam bentuk apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, "Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdafi." Ingat, di saat Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa kalian, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 1000 pasukan dari para malaikat. Mereka datang bersusulan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kita ingin belajar bahwa Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan mereka-mereka yang beriman bisa berjuang memperjuangkan kebenaran. Tidak akan membiarkan mereka-mereka yang lemah, yang berteriak meminta bantuan untuk dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ditolong, tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itu Allah Azza wa Jalla turunkan 1000 malaikat. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menurunkan ke tengah-tengah mereka kaum mukminin, yaitu nu'asa, rasa kantuk yang sedang melimuti mereka. Kita bisa membayangkan, sekarang harus bertarung melawan kekuatan dalam kondisi yang sangat-sangat ngantuk dan ada rasa ketakutan untuk menghadapi mereka. Allah Azza wa Jalla menurunkan rasa ngantuk yang menyelimuti mereka sampai kemudian mereka terlelap, lalu bangkit kembali, hilang rasa takut dan wajal yang ada pada diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla turunkan hujan, liyutahhir qulubahum, untuk mensucikan hati-hati mereka dan membersihkan bisikan-bisikan setan. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah turunkan hujan untuk liyarbita qulubahum, untuk mengikat hati-hati mereka dan memberikan kekokohan pada kaki-kaki mereka. Allah turunkan hujan ke tengah-tengah mereka, ma'asyiral muslimin, hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Perjalanan padang pasir yang sangat melelahkan, penuh dengan letih dan derita, kehausan. Maka di saat itu Allah Azza wa Jalla turunkan berbentuk hujan untuk mensucikan hati mereka, untuk membersihkan bisikan-bisikan setan yang ada pada mereka, untuk mengikat hati-hati mereka. dan untuk mengokohkan kaki-kaki mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Lebih dari itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sebuah pertolongan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap barisan kaum mukminin adalah Allah berikan kepada mereka atau di hati-hati musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, yaitu ra'ub, perasaan takut dan gentar. Ini adalah mula dan awal dari kemenangan ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Semuanya ini adalah sebagai sebuah jawaban di dalam hidup bagi mereka yang beriman, dimanapun dia berada, kapanpun dia hidup, di tempat manapun, bagaimanapun besar ujian dan cobaan yang dia hadapi, kalau dia benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kokoh akidahnya, benar amalannya, cepat kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla untuk kemudian membersihkan noda-noda dosa yang dilakukan, yang karenanya menyebabkan tertahannya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia segera membuka di dalam hidupnya istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawabannya. Siap-siaplah engkau menerima, wahai saudaraku yang beriman, akan bantuan, akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan hambanya, selemah apapun dia dan sebesar apapun ujian dan cobaan, bila dia benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan menyertakan di dalam hidupnya bantuannya dan pertolongannya. Ibadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ibadallah. Yang menjadi catatan di dalam hidup, sebuah pelajaran yang sangat berharga, di saat munculnya saudara dan saudari kita mengangkat senjata dengan alasan memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla, kita menemukan dan menyaksikan jauh dari bantuan dan pertolongan Allah. Banyak hal yang harus kita koreksi jikalau perjuangan seorang muslim dan muslimah atau muslimin dan muslimah mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koreksian pertama kali adalah terkait dengan dasar perjuangan itu sendiri, yaitu akidah dan tauhid, keimanan dan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar perjuangan itulah yang tidak boleh lepas dari seorang muslim dan muslimah dimanapun dia berada, dan bagaimanapun besar lawan dan musuh yang dia akan hadapi. Maka jikalau kekuatan dan dasar ini rapuh, maka tidak ada kekuatan yang akan datang pada dirinya sendiri. Bagaimana tidak? Seseorang yang mungkin fisiknya itu kuat, memiliki perlengkapan dan persenjataan yang canggih, itu bukan sebagai penyebab alasan untuk kemudian Anda menjadi pemenang dan Anda menjadi orang yang beruntung. Bisa jadi senjata semuanya itu akan menjadi senjata makan tuan. kemampuan fisik akan bisa dimanfaatkan oleh lawan untuk melumatkan dirimu sendiri. Namun di sana barisan mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang fakir, mereka-mereka yang miskin, namun mereka mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka punya dasar hidup yang kokoh dan kuat. Itulah akidah, itulah ketauhidan, itulah keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti kekuatan kaum fukara dan masakin di masa Rasul alaihi salatu wassalam, inilah yang menjadi inti kekuatannya, sehingga tidak ada tempat mengembalikan diri kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tidak ada kemenangan itu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuatan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang ingin berjuang dan memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla, maka dasar dan fondasi perjuangannya ini harus dikokohkan dan dimantapkan. Kemantapan dan kekokohan perjuangan ini harus melalui belajar ilmu agama. Duduk, belajar, belajar, dan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, kita tidak akan pernah mampu untuk membentuk kekokohan dan fondasi yang kuat pada diri kita kecuali melalui majlis-majlis ilmunya para ulama, ya ibadallah. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita lakukan di sisa-sisa umur kita ini, apa yang kita perbuat di celah-celah kesibukan kita menghadapi ujian-ujian dunia ini, kita duduk belajar, kita mencoba mengkaji dan mendalami ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Semoga usaha yang kita lakukan ini menjadi penyebab kita mampu untuk menumbuhkan dan membangun dasar dan fondasi yang kokoh di dalam hidup. Karena kita tidak tahu ujian-ujian yang akan datang tentu akan lebih besar dan lebih menakutkan dan lebih mengerikan. Mari kita bersama-sama menjaga nikmat ilmu agama Allah Azza wa Jalla dan nikmat untuk mengamalkan ilmu agama. Ya ibadallah, sekali lagi kita berharap apa yang Allah Azza wa Jalla bukakan di sisa-sisa umur kita ini, apa yang Allah Azza wa Jalla bukakan di kesempatan kita berhadapan dengan ujian-ujian warna-warni dunia ini, lalu dibukakan peluang untuk belajar dan mengamalkan ilmu agamanya. Semoga ini adalah bantuan yang terus dijaga dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menolong kalian di saat kalian itu berada dalam azillah, kerendahan, kekurangan, kehinaan. Allah menolong kalian, mengingatkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan kepada para sahabatnya. Wallahi, betapa bantuan dan banyak bantuan dan pertolongan yang kita dapatkan di saat Allah Azza wa Jalla memperkenalkan kita dengan dakwahnya dan memasukkan kita ke dalamnya. Betapa banyak bantuan dan pertolongan yang telah kita jumpai di dalam hidup. Ingat itu semua. Semuanya itu datang di saat kita benar-benar punya ketulusan, keikhlasan, dan penjagaan diri kita untuk tidak terjatuh di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Aqimis salat.